pertanyaan pertama Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara mengetahui tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita? Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Ini yang kita juga bertanya-tanya. Karena kita pun ingin mengetahui kapan Allah ridha dan kapan tidak ridha sehingga kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Tetapi barakallahu fikum, kita tidak mengetahuinya kecuali dengan tanda-tandanya, dan itu pun masing-masing orang bisa tidak bisa memastikannya. Yaitu pertama, ada ketentraman dalam jiwa, dalam hati. Karena orang yang beriman, orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT, orang yang diridhai, hatinya akan menjadi tentram. Hatinya akan menjadi tentram. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan memiliki dosa yang belum diampuni, atau dia dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan selalu gelisah seperti dikejar-kejar dosa. Itu hanya tanda-tanda yang tidak bisa dipastikan tiap orang. Yang kedua, barakallahu fikum, Allah akan memberikan taufik. Kalau Allah ridha, Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk bisa mengambil ilmu dan mengamalkan ilmu, yakni beribadah. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan ajarkan dia dalam agama, atau akan faqihkan dia dalam agama. Man yuridillah bihi khaira. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Faqih adalah memahami ilmu tadi, dan mengerti amalan yang harus dikerjakan, dan dia membuktikannya. Barakallahu fikum. Sehingga tanda-tanda tadi hanya bisa dirasakan oleh masing-masingnya. Itu pun barakallahu fikum, jangan dipastikan, karena kita harus terus berusaha untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita sudah merasakan, oh pasti saya diridhai, kemudian akan berkurang semangat untuk mencari keridhaannya. Maka teruslah berupaya, teruslah berusaha. Ketika kita merasa mendapatkan ketentraman dalam jiwa, tambah semangat beribadah. Mengapa? Syukran lillah, sebagai syukur pada Allah SWT. Semakin kita diberi ilmu, semakin semangat mengamalkan, semakin semangat mengajarkan, semakin semangat untuk mengajak orang lain. Dan begitulah seterusnya. Kita tidak boleh terlalu yakin dengan itu, dengan keridhaan, kecuali kalau kita menghadap Allah nanti, kemudian Allah katakan, "Aku ridha kepadamu." Baru itu kita yakin. Adapun di dunia, terus menerus kita mencari, terus menerus kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana hukuman di Jumat tetapi tidak bisa menghadiri untuk salat Jumat seperti di masa pandemi atau PPKM? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Mandi Jumat kaitannya dengan sholat Jumat ke masjid. Sebab di dalam satu hadis lengkap disebutkan dengan kalimat, "Man ghassala waghtasala wabakkara wabtakara." Siapa yang membuat mandi istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia berangkat berpagi-pagi, berawal-awal ke masjid. Ini barakallahu fikum, mandi terus berangkat ke masjid. Karena memang kaitannya dengan itu. Hikmahnya adalah ketika dia dalam keadaan berangkat ke masjid dengan segar, habis mandi, tidak ada bau-bauan yang jelek, bau-bauan yang busuk, Masya Allah baju juga baru bersih. Maka inilah yang akan membuat semangat dia ibadah, dan juga akan tidak mengganggu tetangganya ketika di shaf salat, ketika di masjid. Allahu Ta'ala alam. Berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Ana izin bertanya bagaimana hukumnya seorang wanita mengantungkan pakaian yang kotor di kamar mandi hingga berhari-hari, sedangkan di dalam rumah tersebut terdapat laki-laki yang bukan mahram. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Disebutkan barakallahu fikum tentang masalah khawarim al-muru'ah, perkara-perkara yang merusak muru'ah. Kalau pakaian seorang wanita dilihat oleh yang bukan mahramnya, apalagi pakaian-pakaian yang membentuk tubuhnya dalam artian pakaian dalam, atau pakaian-pakaian yang tidak pantas dilihat oleh laki-laki, apalagi oleh orang yang bukan mahramnya, maka itu satu, yukharim, menghilangkan muru'ah. Menghilangkan muru'ah artinya menghilangkan kewibawaan atau membuat sesuatu yang tidak pantas. Ditambah lagi, barakallahu fikum, fitnah. Ditambah fitnah, dan itu yang lebih mengerikan lagi. Bisa jadi orang tadi akan terfitnah, akan melihat dan kemudian akan berpikir tentang orang yang memakainya. Barakallahu fikum. Padahal fitnah bagi laki-laki yang paling besar adalah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi, tidak ada sepeninggalku fitnah yang paling besar bagi laki-laki melainkan wanita. Sehingga kita khawatir itu akan menjatuhkan kehormatan, dan kedua akan menjadikan fitnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya Ustaz, bismillah. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimanakah hukumnya menjual CCTV? Kemudian CCTV ini digunakan untuk memantau keadaan, misalkan jualan ataupun rumah. Jazakumullahu khairan. Nah, wallahu ta'ala alam. Karena masalah yang seperti ini, masalah video seperti ini, ada yang berbeda pendapat di antara para ulama. Sebagian membolehkan karena itu adalah sesuatu yang spontan istilahnya, sesuatu yang kalau ada orangnya maka dia ada, kalau enggak ada maka dia hilang. Wallahu ta'ala alam. Sehingga tanyakan saja kepada yang lain, khususnya kalau ada fatwa dari masyayikh, insyaallah kita akan sampaikan. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, bismillah. Al-afu minkum, izin bertanya Ustaz. Apakah jika seorang mukmin meninggal bukan karena berperang di jalan Allah, ia akan tetap mendapatkan bidah dari surga atau tidak? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullah khairan katsira. Semua penduduk surga akan mendapatkan bidadari. Masyaallah. Tetapi tentunya akan berbeda-beda keadaannya dan jumlahnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Disebutkan yang mati fisabilillah akan mendapatkan 70 bidadari misalnya. Sehingga kalau dapatnya tidaklah menyebutkan surga kecuali di sana menyebutkan bidadari. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, Allah menyebutkan surga, menyebutkan bidadari. Demikian pula di ayat lain, dalam surat yang lain, disebutkan jannah, disebutkan wazawwajnahum bihuril a'in. Kami nikahkan mereka dengan huril a'in. Allah langsung yang menikahkannya. Demikian pula di tempat lain, setiap Allah menyebutkan surga, Allah sebutkan tentang bidadari-bidadari. Naam, Allahu ta'ala alam bisawab, nasallahu jannah. Amin Allahumma amin. Amin. Berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum memakai perhiasan atau cincin bagi laki-laki yang mengandung sedikit emas? Di sini ada perhiasan yang bernama suaso, yakni tembaga yang dicampur dengan emas dan perak, tapi kadar emasnya sangat sedikit. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Emas dan sutra bagi laki-laki tidak boleh. Nabi SAW memegang sutra di tangan kanannya atau tangan kirinya, tangan kanannya memegang emas, kemudian menyatakan hadani, dua perkara ini haramun ala dukuri ummati, haram atas laki-laki umatku. Sehingga laki-laki tidak boleh memakai emas. Itu dulu sebagai dasarnya. Kemudian ketika tercampur antara emas dengan yang bukan emas, maka para ulama memiliki kaidah al-hukmu alal ghalib. Hukum itu tentang dominannya. Yang dominan mana? Kalau yang dominan itu bukan emas, maka dia bukan emas. Kalau yang dominan itu emas, maka dia emas. Hukumnya hukum emas. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun itu bukan emas, tetapi kalau warnanya warna emas, khawatir akan menjadi fitnah atau kesalahpahaman. Misalnya kamu memakai sesuatu yang bukan emas, tapi warnanya warna emas. Tidak semua orang akan bertanya padamu itu emas bukan. Mungkin sebagian mereka langsung menduga, wah ustadz kok pakai emas, atau salafi kok pakai emas, ahlus sunnah kok pakai emas, katanya haram. Baik, sehingga kita lihat pula dari sisi itu. Yang ketiga, yaitu kalaupun bukan emas, tapi kalau warnanya warna emas, khawatir tasyabuh dengan emas, dikira emas akan yukharimul muru'ah, akan menjatuhkan kehormatan kamu sendiri. Seperti keadaan syubhat. Syubhat itu belum sampai dikatakan haram, masih diperdebatkan keharamannya. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada yang tidak jelas, tercampur di dalamnya. Taib, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang yang syubhat ini? Siapa yang meninggalkan atau yang menghindar dari syubhat, faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Berarti dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Baik. Kalau yang syubhat dan tidak jelas, kata Nabi hindari. Siapa yang menghindarinya? Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan telah menjaga kehormatannya. Menjaga agamanya tadi, kalau ternyata banyak emasnya, kamu jatuh dalam yang haram. Kalau ternyata begini dan begitu, kamu jadi haram. Itu dihindari, menjaga agama agar jangan terjerumus ke dalam yang haram. Wa irdihi, dan kehormatannya. Karena walaupun ternyata dia bukan emas atau dominannya bukan emas, tapi kemudian dikira itu adalah emas, kehormatan kamu yang jatuh. Sehingga sebaiknya yang samar-samar tinggalkan saja. Jadi ada 4 poin yang saya sampaikan. Hukum asalnya emas itu haram. Yang kedua, hukum dari para ulama itu yang ghalib, yang paling dominan itu jadi hukum. Kemudian yang ketiga, tentang masalah menjaga kehormatan sebaiknya dihindari karena khawatir akan terjadi ternyata itu emas yang lebih banyak, ternyata demikian dan demikian. Baik, dan juga khawatir menyerupai mereka-mereka yang memakai emas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana langkah untuk menuju keluarga yang sakinah untuk seorang pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Langkah pertama, untuk seorang pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan adalah melamar. Memilih. Memilih wanita yang salihah. Dilihat dari amal dan ilmunya. Tidak ilmu saja, tetapi pengamalannya. Dikatakan saleh itu kaitannya dengan amalannya. Maka apa yang diamalkan itulah standar kesolehannya. Kemudian barakallahu fikum, ketika dia menikah harus niat karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar yuridul afaf. Sebab Allah menjanjikan akan menolong seorang pemuda kalau niatnya ikhlas untuk menikah. Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. 3 golongan yang Allah pasti tolong mereka. Selain mujahid fisabilillah itu yang pertama, kemudian al-mukatib yuridul ada, seorang budak yang mencicil dirinya agar bisa merdeka karena ingin beribadah. Yang ketiga, an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menundukkan pandangan mata, karena ingin menjadi seorang yang afif, yang menjaga diri. Yang ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menyempurnakan agamanya. Ingin menyempurnakan agamanya, ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin menghindar dari sekian kemaksiatan, maka ini akan ditolong oleh Allah dan dikatakan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat yang lurus. Setelah itu barakallahu fikum, setelah masuk dalam pernikahan, setelah akad dan sebagainya, doakan. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jama' bainana ma jama'ta bi khair, wa farriq bainana idza faraqta ila khair. Ya Allah, kumpulkan kami di dalam kebaikan atau pisahkan kami kalau untuk kebaikan. Doakan istrinya dengan memegang kepalanya. Allahumma nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang Engkau jadikan padanya, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang Allah jadikan padanya. Barakallahu fikum. Setelah itu, jangan berhenti mendidik seorang wanita. Karena Rasulullah SAW sampai berpesan dalam khutbah terakhir, istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian saling berwasiat kepada para wanita. Jaga mereka dan bimbing mereka terus menerus. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang kalau dipaksa dengan keras agar lurus akan patah. Tetapi kalau dengan perlahan, niscaya mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran.